Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita mengambil dua sifat tersela yang harus kita tinggalkan. Apa itu sini? Al-ghish wal-kibar. Yang dimaksud dengan ghish di sini apa? Hah? Lawan dari apa? Hah? Lawan dari nasihat. Di mana seseorang dan berbuat curang, berbuat kebohongan, tidak mengingat kebaikan, ini semuanya masuk dalam kategori ghish. Diberi amanah, tidak menunaikan, masuk kategori ghish. Dan berucap tidak sesuai keadaan, masuk kategori ghish. Dan nah, karena itu kan para ulama menggolong-golongkan al-ghish pada beberapa hal. Kemarin apa saja? Indahnya Abraham bin Bar. Dalam jalan benih datang nas khusus akan dalam masalah ini. Yaitu apa? Mana ghasyana falaysa minna. Ini dalil juga apa? Dalam masalah jual benih. Mana ghasyana falaysa minna. Sebab urutnya bagaimana hadith itu? Nah, baik. Menjual makanan tayyib yang bagus diletakkan di atas, ternyata bawahnya disembunyikan yang rusak. Ini masuk ghish. Kemudian yang kedua, ghish dalam nasihat. Nah, ghish dalam nasihat, seorang memberikan nasihat tapi tidak jujur dalam memberikannya, alhamdulillah, tapi diarahkan dia kepada sesuatu yang buruk. Yang ketiga, namanya dalam kepemimpinan dan tanggung jawab yang diberikan, di mana dia tidak apa, tidak menunaikannya dan tidak apa, memberikan kebaikan kepada siapa-siapa yang dipimpinnya. Nah, sehingga al-ghish ikhwan fillah luas cakupannya, yang hendaknya kita betul-betul menjauhi sifat ini. Lawan dari nasihat juga apa? Lawan dari sikap as-sidq, sifat kejujuran. Dan juga masuk dalam ghish pada penampilan ikhwan fillah. Nah, karena itulah dalam syariat kita dilarang untuk memakai na'am bulu mata palsu, na'am, atau rambut palsu. Karena ini masuk dalam kategori ghish. Na'am, sesuatu yang menipu, yang palsu, na'am, yang tidak menunjukkan aslinya. Kemudian al-kibar. Apa yang dimaksud dengan kibar? Akbar. Menolak kebenaran dan kibar ada dua hal atau dua jenis yang diterangkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis siapa itu? Indahnya Anin. Bagaimana dapat hadisnya? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Dan kemarin datang asar yang bagus tentang apa? Arkanul kufri, rukun-rukun kufur. Apa saja, Ahmad? Al-kibru, wal-hasad, wal-ghadab, wa syahwah. Qauluman Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Fawaid. Nah, kita masuk pada sifat tercela berikutnya yang wajib kita tinggalkan, yaitu warriya wal-ujub. Ar-ri'a, yang dimaksud sama dengan ar-ri'a, yang Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan umat terjatuh di dalam, sebagaimana dalam sabda beliau SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul ashar, fasu'ila anhu faqala ar-ri'a. Perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kemudian ditanya tentang syirik kecil itu apa, wahai Rasulullah, beliau katakan ar-riya, yaitu riya. Nah, an ya'mala rajulun 'amalan min ajli ru'yatin nas. Ini asal dari kata riya. Asal maknanya adalah seorang beramal untuk apa? Untuk dilihat manusia. Bukan untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahalanya. Tapi semata-mata dia beramal hanya agar dilihat manusia. Dan ini syirik yang sangat berbahaya apabila seseorang tidak menyadarinya, apabila. Karena riya, walaupun asalnya adalah syirik asghar, tapi di sana juga ada riya yang sampai derajat syirik akbar. Apabila riya tersebut ikhwanifillah yang menjadi apa? Menjadi pondasi utama suatu amalan. Nah, oleh karena itulah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ketika mencontohkan tentang syirik asghar, beliau katakan kayasirir riya, seperti riya yang sedikit, yaitu riya at-tariq, riya yang muncul di pertengahan suatu amal. Kalau seseorang mengamalkan suatu amalan, baik itu qiraatul Quran atau salat atau puasa atau talabul ilm atau yang lainnya dari amalan-amalan saleh, pada asalnya dia ikhlas karena Allah, kemudian di pertengahan jalan muncul riya, yaitu ingin dilihat manusia, ingin mendapatkan pujian mereka. Nah, inilah apa? Riya yang dikatakan para ulama riya thariq, riya yang muncul. Dan ini syirik asghar. Katanya kalau riyanya yang mendasari ibadah itu ikhwan fillah seperti riyanya orang-orang munafikin. Nah, riyanya orang-orang munafikin, maka ini syirik akbar. Kenapa? Karena mereka sama sekali tidak mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada amalannya. Semenjak awal dia beramal, bahkan awal dalam masuk Islam, itu semata-mata karena manusia, agar selamat harta dan kehormatannya. Nah, yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini sifat mendasar orang-orang munafikin. Mereka adalah orang-orang yang berbuat riya, ingin dilihat manusia amalannya dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Iya, karena zikir enggak akan dilihat manusia, untuk apa berzikir? Nah, oleh karena itulah Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan umat beliau terjatuh dalam penyakit ini, di mana dia beramal zahirnya seakan-akan karena Allah, tapi ternyata dia beramal dan ada penyakitnya, yaitu ingin dilihat manusia. Dan Rasulullah SAW telah menegaskan dalam hadis yang lain, khalilillah, dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala Allah azza wa jalla anna aghna asy-syurakai an syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Siapa saja yang melakukan satu amalan dan dia menyekutukan kepadanya, maka aku akan tinggalkan dia bersama sekutunya. Di sini qulillah ancaman bagi siapa saja yang menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam niatan. Nah, mengharapkan pujian manusia dalam amalan dia, maka akan Allah Subhanahu wa taala tinggalkan waliyullah. Dan di antara hal yang rawan sekali untuk apa seorang jatuh dalam riya qulillah yaitu pada al-ilm. Karena dengan ilmu seorang akan apa? Akan dikenal. Dengan ilmu seorang yang mungkin dia tidak punya uang, tidak punya harta, akan dilihat manusia. Oleh karena itulah tidak lepas kitab-kitab adab yang dikarang oleh para ulama tentang adab menuntut ilmu, kecuali mereka memperingatkan sisi ini. Untuk seorang ikhlas niatannya dan menjauhi riya. Demikian pula peringatan dari para salaf kita banyak. Naam, tentang hal tersebut. Untuk seseorang menjauh dari riya dan mengusahakan keikhlasan yang memang itu sangat sulit. Ikhlas apalagi dengan sulit. Walaupun ringan di mulut-mulut kita. Sampai dikatakan oleh Sahal bin Abdullah rahimahullahu taala tatkala ditanya ayu syai'in ashaddu 'ala an-nafsi faqala al-ikhlas li'annahu laha fihi nasibun. Perkara apa yang paling berat atas jiwa ini? Yaitu apa? Ikhlas. Kenapa? Karena jiwa itu memiliki apa? Memiliki nasib, yaitu ingin dapat bagian. Kalau ikhlas ikhwanifillah, dia tidak menyisakan bagian untuk dirinya dalam amalan dia. Itu semata-mata karena Allah. Ini maksudnya. Dan jiwa ini biasanya minta jatah, ingin dia dihormati, ingin dia dipandang manusia, ingin dia disegani, ingin dia dipuji, dan seterusnya. Jadi dalam masalah ikhlas, ini perkara yang paling berat bagi jiwa. Kenapa? Karena jiwa itu memang apa? Condong untuk menuntut bagiannya. Maka bagaimana kita menundukkan jiwa ini agar dia apa? Dia kosong dari tuntutan-tuntutan tersebut dan menyerahkan amalannya itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sifatus saqwa. Pernyataan yang semisal juga apabila datang dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Qala rajulun minal ulama itsnatani ana u'alijuhuma mundu 30 sana. Seorang laki-laki dari kalangan ulama ini yang disebutkan oleh Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah. Anahu qala rajulun minal ulama itnatani ana u'alijuhuma mundu 30 sana. Dua perkara yang aku terus-menerus mengobatinya semenjak 30 tahun. Tarkut tam'i fima baini wa bainan nas wa ikhlasul amali lillahi azza wa jalla. Yaitu untuk meninggalkan ketamaan pada perkara-perkara antara diriku dan manusia. Ini juga perkara sulit ikhwan fillah, untuk kita tidak tamak. Tidak tamak yang berhubungan dengan apa? Milik orang lain. Dan yang kedua bab untuk mengikhlaskan amalan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang ikhwan fillah menjadikan amalan soleh untuk mendapatkan perkara dunia, baik itu berupa pujian manusia atau kewibawaan ataupun kedudukan, ini adalah sejelek-jelek usaha. Nah, sampai dikatakan oleh Udal Ibn Iyad, ini bagus ikhwan fillah dan ini banyak. Nah, manusia tersatuh padanya. Maka ini yang dihafal atal ini disebutkan oleh Abu Nu'aym dalam Hilya, la'an yatlubar rajulud dunya bi'akhrahi ma tutlabu bihi ahsan min an yatluba bi'ahsani ma tutlabu bihil akhirah. Bukan, bukan ini, bukan ini. Tadi saya lihat bagus sekali. Lepas kata ini, Al-Fanifillah beliau katakan, la'an yatluba rajulud dunya bi'akmahi ma tutlabu bih, yaitu seorang laki-laki mencari dunia dengan perkara yang paling buruk. Yang dunia itu dicari dengannya itu lebih bagus daripada apa? Dia mencari dunia ikhwanillah dengan perkara yang bagus, yang paling bagus, yang seharusnya dia mencari dengannya perkara akhirat. Dan ini jelas seruan bagi kita semua untuk tidak menjadikan perkara akhirat usaha untuk mencari dunia toh. Yang banyak sekarang label-label ikhwanillah ibadah, nah, digunakan untuk apa? Untuk promosi perkara-perkara dunia. Baik. Baik, ini dia atar dari Mutarif bin Abdillah dalam Sifatus Sufwah, disebutkan dalam Hayatus Salaf halaman 228. Pendek khanifillah tapi butuh untuk kita renungkan. Hampir sama dengan perkataan Fudel bin Iyad tapi lebih pendek, yaitu inna aqbaha ma tuliba bihi dunya amalul akhirah. Inna aqbaha ma tuliba bihi dunya amalul akhirah. Sungguhnya perkara yang paling buruk yang dunia itu dicari dengannya yaitu amalan akhirat. Amalan akhirat ikhwanillah minta kepada Allah Subhanahu wa taala akhirat. Jangan meminta dengan amalan akhirat kita, amalan na'am ibadah kita, yang kita cari adalah dunia. Ini adalah seburuk-buruk na'am perkara. Na'am. dan banyak manusia apa terjatuh di dalamnya. Bahkan sebagian orang tidaklah beramal amalan akhirat kecuali billah, kecuali harapannya hanya dunia saja. Walayyadu billah. Nah, inna abbaha ma tulyaba bihi dunya amalul akhirah. Kalau beramal akhirat, ya minta kelindungan Allah Subhanahu wa taala. Seorang menuntut ilmu, ikhwani fillah, minta kelindungan Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk menghilangkan kebodohan kita dan mengusahakan untuk nanti bisa menghilangkan kebodohan orang-orang di sekeliling kita, sudah. Dan yakin apabila seorang meniatkan itu, ikhwani fillah, perkara-perkara lain akan ikut. Tidak usah hal itu mengotori niatan kita. Baik itu kehormatan, baik itu naam ketenaran, baik itu naam perkara-perkara dunia berupa harta dan seterusnya. Nah, itu tidak perlu diniatkan sehingga mengotori amalan kita. Ini penting. Karena nah, menjadikan hal-hal tadi alhamdulillah masuk dalam niatan kita hanya akan mengotorinya saja. Apalagi kalau sampai mendominasi. Nah, sebab semua perkara yang tidak diniatkan karena Allah mesti akan apa? Akan hilang. Sebagaimana perkataan yang masyhur dari Na'am Rabi bin Khuzaim. Kullu ma la yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla yatmahin. Kullu ma la yubtagha bihi wajhullah yatmahillu. Semua perkara yang tidak diinginkan wajah Allah padanya mesti akan apa? Akan sirna. Mesti. Tapi maka nanillahi baqi. Semua perkara yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala mesti akan apa? Tetap adanya. Sehingga perkata ini bawakan oleh Rabi bin Hutaim, nah hak. Nah kullu ma la yubtagha bihi wajhullah yatmahillu. Maka siapa saja menginginkan amalannya tetap dan tidak hilang, maka ikhlaskan niatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan apa-apa yang mereka amalkan, semua yang diamalkan, kemudian apa? Kami jadikan seperti debu-debu yang terbang. Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Inilah yang dikatakan yatmahin, musnah, hilang, tidak berbekas. Kenapa yang panitia? Karena amalan-amalan tersebut tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara dia serta pembagiannya dan bagaimana hukumnya apabila telah kita lewat itu dalam kitab tauhid, juga dalam kitab-kitab yang lain. Cuma dalam pembahasan kita ini apabila dalam pembahasan adab, yaitu bagaimana kita mengobati hati. Nah, mengobati hati ini agar kosong, agar bersih dari penyakit tersebut. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah mengkhawatirkan para sahabat terkena penyakit riya, padahal kita tahu siapa para sahabat, apalagi kita. Di zaman al-Khalifillah yang memang sarana-sarana untuk riya begitu banyak, walaupun orang tidak ada melihat dia, al-Khalifillah, dia sedang sendirian, tapi bisa saja ingin dilihat manusia, bahkan apa, ingin dilihat manusia sedunia. Dia pampang fotonya dan seakan-akan kondisi ibadah dimanapun dia berada, dia pampang. Nah, masuk di masjid pertama kali bukan tahiyatul masjid, tapi bagaimana agar orang tahu dia sedang di masjid. Oh, masya Allah, bulan nah rajin ke masjid, padahal cuma jalan-jalan. Nah, tayyib ke Masjidil Haram, ke tempat-tempat yang nah bagus, yang manusia kalau melihatnya seakan-akan dia adalah orang yang saleh. Kita lihat kembali kita ini dan jebakan-jebakan syaitan yang betapa banyak manusia terjebak padanya hanya karena menginginkan pujian, hanya menginginkan apa banyaknya teman, banyaknya pengikut, banyaknya yang suka. Nah, yang seperti ini tidak akan bermanfaat, hanya akan semakin menjatuhkan pelakunya. Wal'iyadzu billah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dia, alhamdulillah, siapa saja yang beramal karena selain Allah Subhanahu wa taala, akan Allah apa? Serahkan dia kepada perkara yang dia beramal untuknya. Nah, maka dalam hadis tadi ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktu. Aku tinggalkan dia. Wa syirka dan sekutunya akan ditinggalkan oleh Allah. Maka dikatakan oleh Abdul Aliyah rahimahullahu taala, qala li ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la ta'mal li ghairillah fa yakilaka Allahu 'azza wa jalla ila man 'amilta lah. Para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, jangan engkau beramal untuk selain Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala serahkan engkau kepada siapa yang engkau beramal untuknya. Nah, dan makhluk di dunia sebesar apapun kekuasaannya, ifanifina, tidak ada apa, tidak ada nilainya. Nah, dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan membandingkan saja tidak diperbolehkan. Nah, kemudian sifat berikutnya adalah apa? Al-'ujub. Dan 'ujub ini, ifanifillah, juga perkara yang sangat berbahaya, yang sangat dekat dengan al-kibar. Sehingga sebenarnya kalau disebutkan, nah, ujub dan kibar dalam satu tempat ini lebih tepat. Karena sebagian para ulama, khanifillah, tidak membedakan antara kedua perkara ini. Karena saking dekatnya makna antara kedua hal tersebut. Walaupun kalau seseorang menelitinya, panifillah, ada sisi perbedaan antara keduanya. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Mawardi rahimahullah dalam Ghidha'ul Albab, bahwasanya al-kibru yakunu bil manzilah wal 'ujbu yakunu bil fadilah. Bahwasanya kibir itu ada pada manzilah, pada naam kedudukan, sehingga dia merendahkan manusia. Nah, tidak mau menerima penjelasan dari orang lain karena dia menganggap dirinya tinggi. Sedangkan al-'ujbu yakunu bil fadilah. 'Ujub itu pada apa? Keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Ini 'ujub. Makanya terkadang kita tidak membedakan antara keduanya, qanibila ujub dan kibar, antara ujub dan sombong. Dan bilmanzilah tadi, karena kedudukan dia akhirnya merendahkan manusia. Adapun bilfadilah, dengan keutamaan yang Allah berikan. Misalnya Allah berikan keutamaan pada seseorang dengan rambut yang bagus. Bangga dengan rambutnya, bangga diri, ujub. Dia pandangi, dia tayyib sisir, dia ini bangga dengan rambut itu. Tapi lupa terhadap yang memberi, ini ujub. Atau bangga dengan hafalan yang dia miliki, atau kemampuan dalam dia bertutur kata dan seterusnya, ini juga ujub. Kenapa? Ujub alhamdulillah pada al-fadilah, pada keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. sebagaimana dikatakan tentang pengertian ujub itu sendiri. Nah, huwa isti'dhamun ni'mah warukunu ilaiha ma'anisyani idhafatiha ilal mun'im azza wa jal. Isti'dhamun ni'mah yaitu pengagungan terhadap nikmat, warukun ilaiha, dan dia condong kepada nikmat tersebut yang Allah berikan kepada dirinya. Tapi apa ikhwanifillah, ma'anisyani idhafatiha ilal mun'im azza wa jal, bersamaan dengan lupanya dia untuk mengkaitkan nikmat tersebut kepada zat yang memberikan nikmat. Jadi dia memang bangga dengan nikmat yang ada pada dirinya, tapi apa lupa kepada zat yang memberikan nikmat. Maka hati-hati. Dan siapa saja yang ada perasaan bangga dengan sesuatu yang ada pada dirinya sehingga lupa, ini aku, kalau bukan karena aku, tidak akan terjadi. Nah, kalau bukan aku, tidak bisa yang seperti ini. Minta bihu ini, nah, perkara yang tidak ringan. Perhatikan para sahabat radhiyallahu anhum radhiyallahu anhum. Tatkala mereka apa? Memandang keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa banyaknya manusia saat itu, banyaknya pasukan. Sampai mereka apa? Bangga dengan banyaknya pasukan tersebut sehingga timbul pada diri mereka, atau lebih tepatnya lagi sebagian kecil dari mereka. Ini sebagian kecil saja dari na'am kaum muslimin yang baru masuk Islam saat itu. Kita tidak akan terkalahkan setelah ini. Nah, tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Allah berikan pelajaran untuk mereka dan untuk umat setelahnya. Sebagaimana dalam surat At-Taubah, wa yauma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin. Dan ingat pada hari perang Hunain, tatkala kalian afanifillah, banyaknya jumlah kalian itu, nah, membuat kalian ujub, bangga, dan banyak jumlah keutamaan dari Allah, fadilah yang diberikan kepada kaum muslimin. Tatkala banyaknya jumlah kalian itu membuat kalian ujub, idza a'jabatkum kathratukum, padahal itu tidaklah memberikan kemanfaatan untuk kalian sedikit pun. Falam tughni ankum syai'an. Nah, wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat, dan bumi yang kalian pinjek itu, nah, bersamaan dengan luasnya bumi seakan-akan sempit. Kenapa? Karena saat itu dihujani panah oleh kaum Hawazin. Dalam perang Hunain ikhwanillah, di awal-awal kaum muslimin terpukul mundur padahal jumlah mereka banyak. Kenapa? Allah ingin memberikan pelajaran untuk para sahabat dan untuk kita semua, bahwasanya yang menjadikan sebab kemenangan kaum muslimin bukan banyaknya jumlah, bukan kuatnya persenjataan, tapi Allah Subhanahu wa taala semata. Maka jangan bangga dengan jumlah yang banyak. Jangan pula putus asa dengan jumlah yang sedikit. Dan pelajaran inti di sini ikhwanillah berhubungan dengan pembahasan kita adalah apa? Tatkala ada ujub di sebagian pasukan, ternyata fatal akibatnya, menjadikan sebab kegagalan. Ini para sahabat, apalagi dan generasi-generasi setelahnya. Nah, maka hati-hati dari sifat ujub. Nah, dan di antara hal yang sangat mendorong untuk ujub adalah apa? Ilmu. Ini jelas. Nah, karena ilmu ikhwanifillah keutamaan yang tinggi, ya tidak? Ilmu keutamaan yang tinggi. Makanya hati-hati, jangan sampai seorang nah disangkiti ujub gara-gara hal tersebut. Yang seharusnya ilmu bisa mengantarkan dia kepada kemuliaan, ternyata malah mengakibatkan dia terjatuh dalam kesengsaraan. Kenapa? Karena lupa kepada zat yang memberikan nikmat, tidak bersyukur. Kalau ujub dengan pakaian, dengan kegagahan, ini saja, Fani Fila, Allah Subhanahu wa taala hukum dan ditenggelamkan di dalam perut bumi. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuh, murajjilun jummatuhu idh khasafa Allahu bihi fa huwa yataljaljalu ila yaumil qiyamah." Tatkala seorang laki-laki berjalan pada hullah, yaitu pakaian. Hullah adalah pakaian yang bagus, terdiri dari pakaian bawah dan pakaian atas, ya, satu setel. Nah, izar dan rida. Dan ini pakaian bagus di kalangan Arab. Tu'jibuhu nafsu, dia bangga dengan dirinya, merasa gagah dengan pakaian yang bagus tadi. Murajjilun jummatuhu, juga apa? Dia sisir. Nah, jummah adalah apa? Rambut, ikhwanifillah, yang panjang. Nah, kain yang apa? Yang terurai dari kepalanya yang panjang. Bangga. Nah, maka tiba-tiba idh khasaballahu bihi fa huwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia dalam perut bumi. Al-khasf. Yang kita memohon perlindungan kepada Allah darinya dalam doa pagikan petang. Wa a'udzu bi'azamatika an uhtala min tahti. Aku meminta perlindungan kepadamu dengan keagunganmu dari apa? Datang musibah dari arah bawah. Di antaranya ini apa? Tenggelam dalam perut bumi. Bahwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah, dan dia terus menerus yatajaljalu. Nah, baik. Yaitu apa? Terombang ambing dengan keras di dalam perut bumi yang khanifillah sampai hari kiamat. Ini hukuman yang tidak ringan. Sudah tenggelam dalam perut bumi di saat dia ujub dengan perkara fisik. Nah, masih apa? Digoncangkan dengan goncangan yang keras di dalamnya. Nah, wal'iyadzubillah. Lalu bagaimana kalau ujubnya pada perkara ilmu, perkara yang seharusnya dia tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Ada berdasar seputar ujub, insya Allah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Sisanya, panitia, ada pertanyaan berhubungan dengan masalah perlombaan.